Kita disampai ke pasal yang ke-15, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha fuzzi'an qulubihim qalu mada qala rabbukum qalu alhaqqa wa huwa al-aliyul kabir. Hatta idha fuzzi'an qulubihim, sampai ketika mereka telah siuman dari pingsannya, yakni malaikat. Malaikat pingsan ketika mereka siuman. Qalu mada qala rabbukum, mereka pun saling bertanya, apa gerangannya yang dikatakan oleh Rabb kalian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Qalul haq, mereka mengatakan Allah telah mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Qalul musadib rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, hatta idha buzzi'an qulubim qalu mada qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyul kabir. Asyar qawluhu hatta idha buzzi'an qulubihim, ketika mereka telah siuman dari pingsannya. Qala a'zalal faza'u anhum, ketika telah hilang faza', kekagetan. Barakallahu fikum, atau pingsan. Qala Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Syabi wa Al-Hasan wa ghairuhum. Baik. Qala wa qala Ibn Jarir qala wa ba'du qala ba'duhum alladhi fuzzi'a an qulubihim al-mala'ika. Qalu wa inna ma fuzzi'a an qulubihim min ghashyatin tusibuhum 'inda sama'ihim kalam Allah bil wahy. Qalu, mereka mengatakan, para ulama kita, wa inna ma fuzzi'a an qulubihim min ghashyatin tusibuhum inda sama'ihim kalam Allah. Mereka pingsan, barakallahu alaikum, siuman mereka setelah itu karena mereka pada saat itu mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mewahyukan sesuatu. Waqala Ibn Atiyah, fil kalami harfun yadullu alaihi dhahir. Berkata Ibn Atiyah, di ucapan ini, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu yang dihilangkan tapi ditunjukkan oleh yang nampak, yang zahir, sehingga tetap bisa dipahami maknanya. Annahu qala walahum syufa'a'u kama taz'umuna antum bal hum 'abadatun muslimuna abadan, yani munqadun hatta idza fuzzi'a qulubihim wal muradul malaika ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuhu. Kanahu qala walahum syufa'a kama tazumuna antum. Malaikat-malaikat itu tidak bisa menjadi pembela, pemberi syafaat, kecuali izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagi yang membela dan yang dibela. Jadi, tidak ada siapapun yang boleh memberi pembelaan, memberi syafaat di sisi Allah, kecuali dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tazumuna antum, sebagaimana yang kalian sangka dan kalian kira, wahai orang musyrikin, bahwa malaikat bisa dengan sendirinya memberi syafaat, bisa dengan sendirinya para nabi memberi syafaat. Tidak, nabi, orang saleh, wali, siapapun tidak akan pernah bisa memberi syafaat kecuali ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bal hum abadatun muslimuna abadan, bahkan mereka para malaikat, para nabi, para rasul, mereka adalah hamba-hamba yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni munqadun, mereka tunduk selama-lamanya. Hatta idza fuzzi'an qulubihim, sampai ketika mereka siuman dari sebelumnya mereka pingsan. Wa qala muradu al-malaika ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuhu. Qala Ibnu Katsir wa huwa al-haqqu alladhi la miryata fihi, yani ucapan Allah adalah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Li sihhatil ahadits fihi wal athar. Barakallahu bikum. Karena sahihnya hadis-hadis tentang masalah ini. Wa qala Ibnu Hayyan tawaharatil ahadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu anna qawlahu hatta idza fuzi'a qulubihim innama hiya fil malaikati. Ila sami'at al-wahya ila Jibril ya'murullahu bihi sami'at kajarri salsalatil hadiri ala safwan fa tafza'u 'inda dhalika ta'dhiman wa haibatan. Barakallahu bikum. Innama hiyal malaika, ayat ini berbicara tentang malaikat. Ta'idha muzi'an qulubihim, ketika mereka sadar kembali dari kekagetannya. Innama hiyal malaika idza sami'atil wahya, ketika malaikat di langit itu mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan ke Jibril, memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Sami'at kajarri salsalatil hadid, para malaikat yang lainnya mereka mendengar sama seperti jarri salsalah, sama seperti apa, rantai besi yang besar yang diseret. Barakallahu fikum. Berbunyi yang diseret di atas batu. Fatafzau 'inda dzalika ta'dhiman wa haibah, maka malaikat-malaikat pun pingsan pada saat itu sebagai pengagungan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bihadzal ma'na min dzikril malaikati fi sadril ayah tattashiqu hadhil ayah 'alal ula. Ini makna ayat ini, penyebutan malaikat di awal ayat. Ini akan ada jalinan yang sangat kompak dengan ayat yang pertama. Wa man lam yash'ur anna al-malaikata musyarun ilayhi min awwali qawlihi alladziina za'amtum. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan bahwa malaikat juga termasuk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrikin. Paham barakallahu fikum. Karena orang-orang ini barakallahu fikum, mereka menyembah Allah dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Orang yang katanya ngaku menyembah Allah, mereka ternyata menyembah juga yang lainnya. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyembah malaikat. Menyembah Allah, menyembah orang Nasara, mereka menyembah siapa? Orang Nasara menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyembah Isa, menyembah Maryam bintu Imran. Orang Yahudi menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyembah siapa? Menyembah Uzair. Orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah mereka menyembah. Mereka haji, mereka umrah, mereka puasa, mereka melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Tapi mereka menyembah apa? Menyembah berhala-berhala, mereka menyembah patung, mereka menyembah orang-orang saleh, mereka menyembah malaikat. Tapi orang-orang musyrikin, masya Allah. Ini mau dibabat habis ini, keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang bahwa mereka menyembah selain Allah karena orang itu nabikah atau orang salehkah atau rasulkah atau malaikatkah adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang bersih, makhluk-makhluk yang dimuliakan, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini jadikan mereka-mereka ini sebagai perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka memberikan ibadah-ibadah. Mereka berharap, mereka bersandarkan diri, mereka tawakal, mereka banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan-Tuhan ini yang mereka angkat menjadi Tuhan, yang mereka ibadahi, yang mereka tawakal kepadanya, mereka takut kepadanya, yang mereka berharap kepadanya, mereka subhanallah. Paham insyaallah ini? Baik. Ini pembahasan itu rentet, barakallahu fikum, runut dari awal pembahasan sampai sekarang dan sampai selanjutnya. Baik. Oleh karena itu pembahasan ini baik, ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, bab sebelumnya. Baik. Karena di awal ayat ini alladzina za'amtum kulidu alladzina za'amtum. Barakallahu fikum, coba perhatikan. Kulidu alladzina za'amtum min dunillah. Barakallahu fikum. Baik, surah apa ini? Surah Saba ini, barakallahu fikum. Ah. طيب المشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. Mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungannya, padahal ada hubungannya karena pembicaraan setelahnya atau di akhir ada pembicaraan tentang malaikat. Barakallahu fiikum. Qauluhu qalu madza qala rabbukum wa lam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Coba perhatikan. Qalu, malaikat berkata, madza qala rabbukum, apa gerangan yang dikatakan oleh Rabb kalian. Mereka tidak berkata apa yang dicipta oleh Rabb kalian, karena ucapan bukanlah ciptaan. Paham ini? Kalam adalah sifat. Barakallahu fikum. Sifatun, berbicara, berbicara sifat, kemampuan berbicara, sama seperti melihat. Paham barakallahu fikum? Melihat, mendengar, itu adalah sifat. Jadi ucapan bukanlah ciptaan, tapi merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malaikat mengatakan madza qala rabbukum, bukan mengatakan madza khalaqa rabbukum. Walau anna kalamullahi makhluqan laqalu madza khalaqa. Seandainya ucapan itu adalah makhluk, maka mereka, para malaikat, akan mengatakan madza khalaqa. Intaha min syarhi Sunan Ibnu Majah. Selesai dari sini. Sampai sini sunnah dari syarah Sunan Ibnu Majah. Wa mithlu hadis madza qala rabbuna ya Jibril. Dan yang serupa dengan ini hadis apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril. Wa amsalu hadza fil kitab wa sunnati katsir, banyak. Jadi para sahabat bertanya atau para malaikat bertanya, barakallahu fikum, apa gerangan yang diucapkan oleh Allah? Waqalu qalul haqqa, qalu qalallahu alhaqqa, yani Allah berkata hak. Wadzalika li'annahum idza sami'u kalamallahi su'iqu. Para malaikat, ketika Allah mewahyukan wahyunya kepada Jibril, malaikat yang lainnya pingsan. Su'iqu, sa'ak. Tsumma idza afaqu akhadhu yas'alun. Ketika mereka sudah sadar ciuman, mereka pun bertanya kepada Jibril, madza qala rabbukum, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril. Fayaqulu qala alhaqqa, maka Jibril pun mengatakan Allah telah berkata kebenaran. Disampaikanlah apa yang dikatakan. Qalu wa huwal aliyul kabir al-ulul qahr, ulul qahr wa ulul qahr wa ulul dzat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar. Maha tinggi kedudukannya. Taib. Ulul qahr, ketinggian dalam Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Wa ulul dzat, dan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Falahul ulul kamil min jami'il wujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian, Allah Maha Tinggi dari semua sisi. Barakallahu fiikum. Baik. Oleh karena itu ketika kita naik ke tempat yang tinggi, kita diperintahkan untuk berkata Allahu Akbar. Dan ketika kita turun ke tempat yang rendah, kita mengatakan Subhanallah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Paham barakallahu fikum? Tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam keadaan Allah tetap ada di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Allah tetap berada di atas arsy-Nya. Baik. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dalam surah Al-Hadid diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat jelas. Barakallahu fikum. Tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam keadaan Allah Maha Tinggi. Dan ini dibenarkan secara bahasa oleh orang-orang Arab. Barakallahu fikum. Seperti ucapan mereka, Ma zilna nasir wal qamaru ma'ana. Mereka mengatakan ketika mereka melakukan perjalanan di malam hari, di pas di bulan purnama, mereka mengatakan senantiasa kita melakukan perjalanan dan bulan menyertai kita. Paham? Bulan menyertai kita. Ma'ana, barakallahu fikum. Kebersamaan ini belum tentu apa? Berbaur, belum tentu lebur, belum tentu bercampur. Paham? Barakallahu fikum. Baik. Wallahu al-musta'an. Maka di sini wahwal aliul kabir, falahul uluul kamil min jami'il wujuh, maka milik Allah ketinggian yang sempurna dari semua sisi. Kama qala Abdullah bin Mubarak, berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, lama kilahum bimala na'rifu rabbana, dengan apa kita mengenali Rabb kita? Qala bi annahu ala arshihi ba'inun min khalqihi tamassukan minhu bil Qur'an, bahwa Rabb kita berada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, ba'in artinya terpisah dari makhluk-Nya, tidak berbaur, tidak berlebur, tidak menyatu. Paham? Karena tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala makhluk. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Baik. Tidaklah sama seperti makhluk berada di atas sesuatu. Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Seperti itu pula sifat-sifat yang lain. Barakallahu fiik. Ketika sifat itu mungkin kita tahu maknanya, tapi ketika kita sandarkan, kita akan sandarkan kepada apa? Pemilik sesuai dengan keadaannya. Ketika Allah mengatakan wa huwa as-sami'ul basir, dialah zat yang maha melihat lagi maha mendengar, maha mendengar lagi maha melihat. Paham barakallahu'alaikum. Mendengar dan melihat, ya kan? Kita kan tahu artinya. Taib sami basir. Manusia mendengar juga dan melihat, kan begitu? Makhluk-makhluk yang lainnya juga mendengar dan melihat. Tapi ketika kita sandarkan kepada Allah sifat ini, kita sandarkan sesuai dengan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika sifat ini kita sandarkan kepada manusia sebagai makhluk, ya sesuai dengan kelemahannya, keterbatasannya, barakallahu fikum, kekurangannya, itulah manusia. Baik. Sifat Allah SWT azali abadi. Paham? Sementara sifat yang ada pada kita adalah sifat makhluk. Awalnya kita tidak melihat, kemudian Allah beri penglihatan. Diberi panjang umur, maka penglihatan pun sudah mulai kurang. Bahkan boleh jadi orang mati setelah, sebelumnya sudah buta. Nasolallahu'alaikum. Paham? Jadi, dulunya dia dilahirkan dalam kondisi belum bisa mendengar. Lama-lama dia diberi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pendengarannya semakin kuat dan kuat. Lama-lama dia menjadi pendengarannya sudah tidak awas lagi. Dan seterusnya. Nah, itulah yang ada pada makhluk sesuai dengan kekurangannya, keterbatasannya dan kelemahannya. Paham barakallahu'alaikum. Secara makna ya kita paham artinya. Sebagaimana Imam Malik ditanya, ya Imam Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah telah menyatakan tentang dirinya bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana model bentuknya beristiwa? Apakah sama seperti seorang raja di atas singgasananya atau bagaimana? Ini mungkin ditanyakan oleh orang ini. Kaifa istawa? Kata Imam Malik selesai menundukkan kepalanya sesaat, dia mengangkatnya sambil mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita tahu artinya, kita paham maknanya. Istiwa yakni ala wartafa'a, berada di atas sesuatu. Allah menyatakan dirinya bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Kita paham, kita tahu artinya. Wal kaifu majhul, Dan caranya, modelnya, bentuknya kita tidak tahu karena kita tidak diberi kabar tentang itu. Sementara Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai. Tidak serupa dan tidak sama dengan suatu apapun. Paham barakallahu? Wasu'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Kita harus meyakini, mengimani, barakallahu, wajib untuk kita imani bahwa Allah ada di atas arsy-Nya. Karena Allah telah menyatakan di banyak ayat dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Ini harus kita imani. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana itu adalah perkara bid'ah. Kenapa para sahabat tidak pernah ada yang bertanya bagaimana begini? Kenapa? Karena sudah terpatri dalam keyakinan mereka bahwa Allah tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir dan mengatakan siapa yang meminta aku akan beri, siapa yang memanggil aku akan menjawab, siapa yang bertobat aku akan ampuni. Jadi, datang orang-orang sekarang, berarti, jadi, Allah tidak akan naik-naik dong. Jadi, karena sepertiga malam terakhirnya akan bergeser-geser terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan demikian. Jadi, tidak ada selesai-selesainya. Selesai di sini, sepertiga malam terakhir di tempat yang lain. Kan demikian. Tempat yang lain. Kenapa muncul ini pertanyaan ini? Atau pernyataan ini? Karena sebelumnya dia sudah samakan Allah dengan makhluk. Ketika para sahabat tidak pernah mempertanyakan itu, ya karena apa? Sudah terpatri dalam benak mereka firman Allah, laisa kamitslihi syai wa huwa sami'ul basir. Baik, Allah tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu. Selesai. Paling mudah, paling gampang. Barakallah, enggak repot-repot. Baik. Kita kembali barakallahu, itu adalah pembahasan tentang masalah asma wa sifat, pembahasan tersendiri. Baik. Yani Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, ba'inatnya tidak memasa, tidak bersentuhan, tidak berbaur, tidak lembur, tidak bercampur. Baik barakallahu fiikum. Ba'inun min khalqihi. Ini karena beliau yakni al-Imam Abdullah bin Mubarak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'al arsy istawa tsumma istawa 'al arsy fi sab'ati mawadhi' fil Qur'an, di 7 tempat dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dirinya bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, dan Allah tidak mengatakan Allah di mana-mana. Barakallahu fiik. Ketika orang sujud, baik, ketika orang kepalanya sejajar dengan ujung kakinya, baik, Allah Rasul memerintahkan kita untuk orang Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbu yang Maha Tinggi. Baik, bukan Maha Suci ya Rabbu yang ada di mana-mana. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ma'akum bi'ilmihi wa ihatatihi. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dengan ilmunya. Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Paham barakallahu ma'iyah. Baik, ma'iyah dengan ma'iyah khassah, kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara khusus. Kalau kebersamaan secara khusus adalah taib, dalam artian pertolongan, perlindungan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. La haula wa illa billah. Qauluhu al-kabir ay alladhi la akbara minhu wa la a'lama tabaarak wa ta'ala. Yani Allah Maha Besar, tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra bis sama'i dharaba al-mala'ikatu bi ajnatiha khad'anan liqaulihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata idza qada Allahu al-amra bis sama', kalau Allah menetapkan perkaranya atau urusannya di langit, maka malaikat-malaikat pun mengepak-ngepakkan sayap mereka sebagai ketundukan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilatun ala safwan. Mereka mendengar sama seperti apa silsilah. Silsilah itu apa? Rantai besi yang diseret di atas batu. Yang puduhum dalika. Sampai mereka pingsan. Hatta idza fuz'a'an qulubuhum. Sampai ketika mereka telah siuman dari pingsannya, qalu madza qala rabbukum. Mereka bertanya kepada Jibril, apa gerangan yang telah disampaikan oleh Rabb kita wahai Jibril? Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Maka Jibril pun mengatakan, Allah mengatakan kebenaran dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uhu mustariqus sama'. Ketika malaikat Jibril menyampaikan ke malaikat-malaikat yang ada di langit, disitulah syaitan dan jin mencurinya. Mencuri berita itu, mencuri kabar itu. Paham barakallahu fikum. Di zaman dahulu, jin-jin itu sampai sekarang juga mereka berusaha. Mereka memiliki pos-pos, mereka memiliki tempat-tempat di langit untuk mencuri berita. Yang akan dia sampaikan nanti ke dukun-dukun. Sampaikan ke paranormal sampai ke macam-macam, tukang santet, ahli nujum macam-macam. Jin inilah, syaitan inilah yang mencuri berita kemudian disampaikan ke dukun. Barakallahu. Bahwa barang itu di situ atau si fulan berada di sana atau benda itu dicuri oleh si fulan dan seterusnya. Ini namanya mustariqus sama. Kata Allah SWT menceritakan kepada kita tentang jin atau syaitan yang mencuri berita. Wa anna kunna naq'ulu minha maqa'ila lis-sama. Faman yastami'il ana yajid lahu syihaban rasada. Dulunya sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, kami memiliki tempat-tempat di langit untuk mencuri berita. Adapun sekarang setelah diutusnya beliau, siapa yang mencoba mendekat maka dia akan diserang dengan bola api. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Pemustarikus sama hakala ba'duhu fawqa ba'd. Para pencuri berita itu bisa sampai ke langit mereka. Mereka apa? Hakal. Mereka bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya. Paham? Sampai ke atas. Baik. Dan tadi. Wasafahu Sufyan bikapihi paharrafaha wabaddada baina asabihi. Begini. Bertumpuk-tumpuk. Jadi antara satu jin terus ke atas sampai ke atas. Barakallahu fikum. Dan juga jin memiliki kemampuan untuk melesat jauh secepat mungkin. Karena materinya adalah materi dari api, ringan. Paham barakallahu fikum. Beda dengan materi penciptaan manusia, manusia dicipta oleh Allah dari tanah berat. Baik. Api ini sangat ringan barakallahu fikum sehingga jin bisa melesat barakallahu fikum secepat mungkin. Taib. Fa yasma'ul kalimata fa yulqiha ila man tahtahu. Kemudian yang paling tinggi tadi itu menyampaikannya ke yang paling yang ke bawah yang dikatakan tadi ini terus sampaikan lagi. Silsilah. Boleh jadi barakallahu fikum ini susah dikari ini so barakallahu fikum sampai ke bawah sampai ke bawah so berubah so bukan lagi yang pertama. Baik. Subhanallah. Boleh jadi sudah berubah apa yang dikatakan yang pertama itu sampai yang terakhir. Hatuma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir abil kahin. Sampai yang terakhir itu akan menyampaikan ke tukang sihir atau dukun. Parubama adrakahu syihabu qabla yulqiha. Dan boleh jadi mereka sudah diserang oleh api sebelum mereka menyampaikannya ke dukun. Warubama alqaha qabla yudrikahu. Boleh jadi mereka telah menyampaikannya ke dukun sebelum mereka disentuh oleh api. Fayakribu maha mi'ata kadibah. Kemudian mereka mencampuri yang benar tadi itu, berita tadi itu yang betul dengan 100 kedustaan. Fayaku fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Mereka pun mengatakan, tidakkah telah disampaikan kepada kita hari ini demikian dan demikian. kada wa kada fa yusaddiqu bi tilkal kalimati allati sumi'at minas sama, mereka pun mendengarkan, membenarkan kalimat yang mereka telah dengar dari langit. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok bidillahi tabaraka wa taala atau di pertemuan berikutnya tentang masalah ini. Taib. إلهنا سبحانه وتعالى إن شاء الله إلا أن تشكروا وتوبوا إليه.